إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله pada sesi yang kedua ini kami ingin menjelaskan kepada kaum muslimin tentang bahaya dari kelompok Syiah Rafidhah. Adapun tentang bahaya ISIS yang merusak keyakinan kaum muslimin meskipun mereka mengatasnamakan Islam dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah hal yang masyhur dan diketahui oleh baik dari kalangan pemerintahan dan dari kalangan rakyat bahwa keberadaan ISIS di sebuah negeri akan menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran, pertumpahan darah. Oleh karena itu pemerintah dengan para aparatnya mereka terus melakukan siap siaga, waspada dan terus melakukan sosialisasi tentang bahayanya pemahaman ISIS. Dan itu mereka fahami. Adapun yang berkaitan dengan Syiah Rafidhah sebagai bahaya laten yang juga membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ini yang mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin yang ada di negeri kita, termasuk di antaranya sebagian dari pemerintah. Mereka tidak memahami bahwa Syiah Rafidhah adalah satu kelompok yang akan menghilangkan ketenangan dalam sebuah negeri, yang apabila mereka memiliki kekuatan maka pasti mereka akan melakukan pengerusakan, penghancuran, pertumpahan darah. Sebagaimana yang telah kita kenal dalam sejarah Islam, mulai dari sejarah yang menimpa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di antara yang menyebabkan terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan seterusnya, hingga apa yang kita saksikan dan apa yang kita dengarkan dari berbagai media massa yang menjelaskan tentang kekacauan yang terjadi di berbagai negeri. Kaum muslimin di negeri Yaman, di Suriah, di Irak, dan di negara-negara yang lainnya. Ketika kaum Syiah Rafidah memiliki kekuatan, maka yang terjadi adalah penghancuran, pengrusakan, hilangnya ketenangan dalam negeri tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin timbul satu pertanyaan bahwa apa yang terjadi dan apa yang kita ketahui dalam sejarah Islam yang menjelaskan tentang pengrusakan yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah, pertumpahan darah, membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Apakah ini semua terjadi hanya disebabkan karena ada perkara-perkara politik atau adanya persaingan politik atau hal-hal yang lainnya? Ataukah apa yang mereka lakukan ini, melakukan pengerusakan di negeri-negeri kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, memang dibangun di atas sebuah keyakinan, i'tiqad, yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidah, yang mereka menganggap itu bagian dari ibadah, bagian dari bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaan ini perlu mendapatkan jawaban. Dan untuk mengetahui jawabannya, tentu kita harus membuka rujukan-rujukan kaum Syiah, rujukan-rujukan tentang akidah dan apa yang mereka yakini dari sumber-sumber yang menjadi referensi mereka. Dari sana kita mengetahui apakah kaum Syiah Rafidah melakukan pembunuhan, menumpahkan darah dari kaum muslimin, dibangun di atas keyakinan mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin, atau hanya karena adanya perselisihan dalam perkara politik, keguncangan-keguncangan dalam politik dalam sebuah negeri. Yang jelas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sejarah kaum Syiah Rafidah dikenal lebih jahat dan lebih licik daripada kaum Khawarij. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah seorang alim yang mutakhasis, yang betul-betul mendalami tentang keyakinan dan ajaran kaum Syiah Rafidah ini. Sehingga para ulama menganggap bahwa bantahan yang terbaik dalam membantah kaum Syiah Rafidah adalah kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah Minhajus Sunnah Nabawiyah, yang membantah sebuah kitab dari salah seorang tokoh Rafidah yang bernama Ibn Mutahhar Al-Huli, yang menulis sebuah kitab yang berjudul Minhajul Karamah. Lalu Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala membantahnya berdasarkan hujjah-hujjah yang wadihah, yang jelas dari kitab Allah dan sunnah. dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Para ulama menganggap bahwa kitab ini adalah kitab yang terbaik dalam membantah pemikiran kaum Rafidhah. Beliau menyebutkan dalam salah satu ucapannya menjelaskan tentang kejahatan kaum Rafidhah dan Khawarij. Sebagaimana yang dinukil dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan wal khawariju, setelah beliau menjelaskan tentang perbuatan kaum Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, kata beliau wal khawariju ma'a hadha lam yakunu yu'awinuna al-kuffara ala qitali al-muslimin wal rafidah yu'awinuna al-kuffara ala qitali al-muslimin. Adapun kaum Khawarij, mereka tidak pernah bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Berbeda halnya dengan kaum Rafidhah. Mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Falam yakfihim annahum la yuqatiluna al-kuffara ma'al muslimin hatta qatalul muslimin ma'al kuffar. Sehingga tidak cukup bagi mereka untuk memerangi orang kafir bersama kaum muslimin. Ini tidak dilakukan oleh kaum Rafidhah. Bahkan mereka memerangi kaum muslimin bersama orang-orang kafir. Fakanu a'zama muruqan 'ani din min ulaikal mariqin bikathirin kathir. Maka mereka, kelompok Rafidhah, ini lebih jauh keluarnya dari agama dari kelompok Khawarij. Lebih jauh keluarnya, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau wa qad ajma' al muslimun ala wujubi qital al khawarij wal rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'at al muslimin kama qatalahum Ali radhiyallahu taala. Dan kaum muslimin bersepakat tentang wajibnya memerangi kelompok Khawarij dan kelompok Rafidhah dan yang semisal mereka apabila mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi mereka. Ini ucapan dari seorang yang benar-benar mempelajari siapa itu Syiah Rafidhah. Inilah kesimpulannya. Mereka bukan saja memerangi kaum muslimin, bahkan mereka berani bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Silakan pelajari sejarah apa yang dilakukan oleh kaum Rafidhah. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Apa yang terjadi di Baghdad yang meruntuhkan khilafah Abbasiyah. Ibn al-Alqami, Nasiruddin al-Tusi, yang keduanya dari kalangan Syiah Rafidhah, menyusup ke dalam pemerintahan Al-Abbasiyah. Lalu mereka bekerja sama dengan pasukan Tatar, pasukan Mongol, yang ketika itu dipimpin oleh Hulagu Khan. Bekerja sama. Setelah Ibn al-Alqami memegang peranan penting, ya, kalau istilahnya kita di Indonesia dia sebagai panglima angkatan bersenjata, maka Ibn al-Alqami ketika memegang jabatan tersebut, dia berhasil melemahkan pemerintahan Al-Abbasiyah. Yang tadinya pasukannya berjumlah ratusan ribu, itu dikurangi. Dengan alasan melakukan pelanggaran, dipecat. Yang menyebabkan puluhan ribu keluar dari pemerintahan dan tidak punya pekerjaan. Pengangguran besar-besaran di Baghdad. Sampai kemudian pasukannya, pasukan dari Al-Abbasiyah, Khilafah Al-Abbasiyah, kurang lebih berjumlah 10.000 orang. Yang tadinya ratusan ribu jadi kurang lebih 10.000-an orang. Setelah dia melihat kelemahan, maka dia meminta pasukan Tatar masuk ke Baghdad, bekerja sama dengan mereka, dan dijanjikan kekuasaan, kedudukan, jabatan, sehingga terjadilah apa yang terjadi, pembantaian besar-besaran terhadap kaum muslimin di Baghdad. Mayat-mayat kaum muslimin dilempar ke sungai, menyebabkan sungai itu berubah menjadi merah. Kitab-kitab para ulama yang ditulis oleh para ulama dengan tinta-tinta mereka dilempar ke sungai, menyebabkan sungai itu berwarna biru. Kaum muslimin hidup dalam ketakutan. Siapa yang ditemui, maka dibantai. Pembantaian besar-besaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang melakukan ini? Kaum Rafidah. Bekerja sama dengan orang-orang kafir. Dan itu dikenal sepanjang sejarah. Termasuk apa yang kita dengarkan sekarang ini, kerjasama kaum Syiah An-Nusairiyah di Suriah bersama Iran, bersama dengan komunis Rusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua kerusakan ini yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah, apakah terjadi begitu saja, ataukah karena memang dibangun di atas sebuah keyakinan yang menjadi prinsip kaum Syiah Rafidah? Ma'asyiral muslim rahimakumullah, telah disebutkan dalam buku-buku mereka, referensi-referensi kaum Syiah, bahwa Syiah Rafidah meyakini halalnya adalah kaum muslimin. Mereka berkeyakinan yang bukan Syiah kafir, yang bukan Syiah najis, yang bukan Syiah halal darahnya. Disebutkan oleh seorang tokoh Syiah yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, ketika dia menjelaskan tentang hukum An-Nawasib. Perlu difahami istilah-istilah kaum Syiah Rafidah. Kalau mereka mengatakan Nawasib, Nawasib jamak dari Nasibi, maka yang dimaksud Nawasib oleh mereka adalah Ahlus Sunnah. Yang dimaksud Nawasib adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang masyhur dalam istilah An-Nawasib adalah orang yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu asal makna An-Nawasib. Orang benci kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun kaum Syiah, mengapa mereka menuduh Ahlus Sunnah sebagai An-Nawasib? Mereka mengatakan siapa saja yang mensahkan khilafah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab dan Uthman radhiyallahu taala anhum, maka berarti dia benci kepada Ali. Siapa yang benci kepada Ali berarti Nasibi. Siapa saja mengatakan khilafah Abu Bakar Siddiq sah, khilafah Umar sah, khilafah Uthman sah, berarti dia Nasibi. Makanya mereka mengatakan semua Ahlus Sunnah itu adalah Nawasib. Padahal Ahlus Sunnah termasuk diantara prinsip mereka adalah cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Oleh karena itu, apabila seorang mendapati dalam buku-buku Syiah sebutan Nasibi, Nasibi, Nasibi, Nawasib, Nawasib, itu maksudnya Ahlus Sunnah. Ni'matullah al-Jazairi ketika menjelaskan tentang hukum Nawasib, yaitu Ahlus Sunnah, maka dia mengatakan, innahum kuffarun anjasun biijma'i ulama'i syiatil imamiyah. Mereka itu, Nawasib itu, Ahlus Sunnah itu, kafir najis. Jadi antum-antum menurut Syiah Rafidah, kafir najis. Berdasarkan ijma' ulama Syiah Rafidah al-imamiyah. Ijma'. Jadi kalau ada orang Syiah Rafidah mengatakan, oh, saya tidak mengkafirkan Ahlus Sunnah, taqiyah itu, bohong itu. Mungkin dia jahil, tidak mengerti, namun paling kita bisa mengatakan dia sedang bertaqiyah. Karena keyakinan Syiah mengatakan bahwa selain dari Syiah, Ahlus Sunnah itu kafir. Kafir najis. Wa innahum syarrun minal yahudi wan nasara. Mereka ini lebih jahat daripada Yahudi dan Nasara. Wa inna min alamatin nasibi taqdima ghairi aliyin alaihi fil imamah. Lalu dia menjelaskan apa ciri-ciri Nawasib. Di antara tanda Nasibi atau Nawasib, ketika dia mendahulukan selain Ali dalam hal keimamahan, menganggap sahnya khilafah selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Disebutkan oleh syekh mereka Al-Bahrani yang dijuluki sebagai Al-Muhaqqiq di kalangan Syiah Rafidah, disebutkan dalam kitabnya Al-Hadaiq An-Nadhirah, dia mengatakan wat-tahqiqul mustafadu min akhbari ahli al-bait alaihimus salam kama awdahnahu bima la mazid alaihi fi kitab Asy-Syihab Ats-Tsaqib أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة والمنكرين القول بها كلهم نصاب وكفار ومشركون ليس لهم في الإسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب. Kata Al-Bahrani, secara tahqiq yang diperoleh dari riwayat-riwayat Ahlul Bait alaihimussalam, dari riwayat-riwayat Ahlul Bait. Jadi kaum Syiah Rafidah punya riwayat sendiri berbeda dengan riwayat Ahlus Sunnah. Mereka punya Quran sendiri berbeda dengan Qurannya Ahlus Sunnah. Riwayat-riwayat hadis mereka berbeda, kitab-kitab mereka sendiri. Dan kitab yang menurut mereka paling sahih, yang paling diandalkan, sebagaimana Ahlus Sunnah mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Karim apa? Sahihu Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Sahihu Muslim. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa kitab yang paling sahih dalam hadis adalah kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Kitab Al-Kafi yang terbagi menjadi Usulul Kafi, Furu' Minal Kafi, dan Rawdatul Kafi. Bagi mereka ini kitab yang paling sahih. Seorang kalau pernah belajar ilmu mustalahul hadith, mengerti tentang ilmu mustalahul hadith, mengetahui hadith sahih, kapan dikatakan hadith sahih, hadith dhaif, dan seterusnya, lalu dia membuka kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini ini, lalu menerapkan ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mustalah hadis, ke dalam riwayat-riwayatnya Al-Kafi ini, ya, mungkin kita akan tersenyum sendiri melihat kok hadisnya dikatakan sahih, kok seperti ini. seorang mengerti ilmu hadis, mengetahui kapan dikatakan sanad hadis ini sahih, mengetahui ilmu perawi, ilmu riwayat, lalu dia terapkan dalam kitab-kitab Syiah, di antara Kitab Al-Kahfi, dia akan tersenyum sendiri mengatakan, kok bisa hadis ini disahihkan? Sebab kitab hadis-hadis yang disebutkan dalam Kitabul Kafi, ya, berada di antara hadis yang munqati', yang mu'dhal, ya, yang di dalam sanadnya ada yang majhul, bahkan kadzab, pendusta, bahkan di antara perawi yang sering dinukil riwayat mereka dari Ahlul Bait, seorang Nasrani, dan itu diakui oleh mereka, dia seorang Nasrani, seperti Zurarah bin Ayyan, seorang Nasrani, itu dijadikan sebagai perawi andalan yang disebutkan dalam Kitabul Kafi. Makanya ada seorang tokoh Syiah dahulu, dia bertobat, lalu kemudian dia menulis sebuah kitab yang dia beri judul Kasrus Sanam, penghancuran berhala. Yang dia maksud menghancurkan berhala yaitu Kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini. Setelah itu dia membahas satu persatu riwayat yang disebutkan dalam Al-Kafi. Hadis ini dhaif, mu'dhal, dalam hadisnya ada kadzdzab, pendusta, dan seterusnya. Tidak memenuhi kriteria untuk dikatakan hadis tersebut hadis yang sahih. Oleh karenanya diakui oleh Ja'far bin Muhammad As-Sadiq rahimahullah ta'ala dalam salah satu ucapannya, Ja'far As-Sadiq, beliau mengatakan inna ahlul bait lam yakhlu indana al-kadzabun yakdzibuna alaina. Kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak kosong di tengah-tengah kami para pendusta yang mereka berdusta dengan mengatasnamakan kami ahlul bait. Itu diakui oleh Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala, yang dianggap sebagai imam keenamnya kaum Syiah Rafidah. Dan Ja'far As-Sadiq bagian dari Ahlus Sunnah, dan dia salah seorang yang Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berguru kepada beliau rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh Bahrani bahwa secara tahqiq yang diambil, yang diperoleh dari berita-berita Ahlul Bait alaihimussalam, kama awdahnahu bima la mazida alaihi fi kitab Syihab Tsaqib, sebagaimana yang telah kami terangkan, yang tidak lagi perlu penambahan penjelasan dalam kitab Syihab Tsaqib, anna jami'al mukhalifina al-arifina bil imamah, bahwa semua yang menyelisihi, yang telah memahami konsep al-imamah, imamah Syiah Rafidah yang meyakini 12 imam, yang sudah mengetahui hal ini, wal munkirina qawla biha, lalu mereka mengingkari untuk meyakini konsep keimamahan tersebut, kulluhum nussabun, mereka semua itu nasibi, wa kuffarun, mereka semuanya kafir, wa musyrikun, mereka semuanya musyrik, laisa lahum fil islam wala fi ahkamihi hadzun wala nasibun, tidak ada bagian sedikit pun untuk mereka di dalam Islam dan di dalam hukum-hukum Islam. Ini bukan Islam sama sekali, bukan Islam. Antum-antum ini bagi Syiah Rafidah bukan Islam sama sekali, tidak ada bagian dalam Islam dan dalam hukum-hukum Islam. Salah seorang tokoh Syiah Al-Imamiyah Ar-Rafidah yang dikenal sebagai ahli tafsirnya mereka, Al-Majlisi, dalam kitabnya Biharul Anwar, dia mengatakan I'lam anna itlaqa lafzi syirki wal kufri ala man lam ya'taqid imamat amiril mu'minin wal a'immah min waladih alaihim assalam wa faddala alaihim ghairahum yadullu ala annahum kuffarun mukhalladuna finnar. Ketahuilah bahwa penyebutan syirik, yakni musyrik, dan penyebutan kafir terhadap orang yang tidak meyakini keimamahan Amirul Mukminin dan tidak meyakini keimamahan imam-imam setelahnya dari keturunannya, lalu lebih mengutamakan selain mereka daripada mereka, menunjukkan bahwa mereka semuanya itu kafir, kekal dalam neraka. Jadi antum dianggap sebagai orang-orang kafir, musyrik, kekal dalam neraka. Sudah berapa vonis ini? Sudah 3. Kafir, musyrik, kekal dalam neraka. Yang 4, najis. Sudah 4 vonis. Berdasarkan kesepakatan ulama usia. Dan cukup untuk memvonis seorang itu nasibi, yang kemudian hukum kelanjutannya adalah kafir, musyrik, najis, kekal dalam neraka, sekedar dia lebih mengutamakan Abu Bakar Siddiq dan Umar daripada Ali radhiyallahu ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Al-Hurrul Amili, salah seorang tokoh Syiah, dalam kitabnya Wasailu Syiah, dia menyebutkan sebuah riwayat pertanyaan yang diajukan kepada Imam Mahdinya mereka yang masih sembunyi di Gua Sirdab. Imam Mahdi sudah ada tanya jawab padahal orangnya belum muncul. Lihat dongengnya kaum Syiah ini. Yang tidak diketahui dalam sejarah bahwa Al-Hasan bin Muhammad Al-Askari itu punya seorang anak. Yang diketahui dalam sejarah, dia tidak dikaruniai seorang pun dari keturunan. Tidak ada. Tapi orang-orang Syiah mengatakan ada, cuman gaib. Ya, gaib. Tidak kelihatan. Sembunyi di gua. Yang sampai sekarang belum juga berani muncul karena melihat jumlah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih mayoritas. Takut sama Ahlus Sunnah. Itu disebutkan dalam riwayat mereka bahwa Imam Mahdinya mereka enggan untuk keluar karena masih takut kepada Ahlus Sunnah. Penakut. Kok dijadikan sebagai pemimpin? Jadikan sebagai Imam Mahdi, penakut. Tapi ketika dia muncul ke permukaan, maka dia menjadi seorang yang haus darah. Haus darah. Pertama kali yang akan dibantai adalah orang-orang Arab, khususnya bangsa Quraisy. Lah itu kan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab. Jadi ini Syiah mengajarkan kepada para pengikutnya untuk benci kepada bangsa Arab. Seperti Yahudi. Persis Yahudi. Persis Yahudi. Mirip 11-12 dengan Islam Nusantara. Yang membenci Arab. Nah, Yahudi dikenal. Disebutkan dalam Al-Quran Karim. Kebencian mereka kepada kaum Arab. Nah, sebuah pertanyaan disampaikan kepada Imam Mahdi yang tidak muncul-muncul ini, ketika salah seorang bertanya kepadanya, hal ahtaju fimtihanihi ay an-nasib ila akthar min taqdimihi al-jibta wa at-taghut wa i'tiqadi imamatihima, Jadi orang ini nulis surat. Nah, entah gimana dia cara menulis suratnya, lalu dikirim lewat pos yang mana, atau dia nulis surat terus dibuang ke dalam gua itu, duk, mungkin diambil oleh Imam Mahdinya. Pertanyaannya sebagai berikut: apakah butuh untuk aku menguji? Ya, apakah seorang itu dianggap sebagai nasibi dengan cara mengujinya lebih dari keyakinan dia lebih mengutamakan al-jibat wa taghut? Kalau disebutkan jibat wa taghut kalangan Syiah, maksudnya jibat itu Abu Bakar As-Siddiq, taghut itu Umar. Ya. Dan meyakini keimamahan keduanya, maksudnya apakah cukup saya harus menguji seseorang untuk meyakinkan bahwa dia ini seorang nasibi lebih dari sekedar bahwa dia meyakini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar dan meyakini keduanya sebagai imam, atau cukup dengan itu saja, tidak perlu diuji yang lebih dari itu? Maka keluar jawaban, entah gimana cara dia menjawabnya, karena orangnya tidak jelas. Kalau seandainya dia betul berada di gua itu, apa sulitnya untuk menggali gua tersebut, untuk masuk ke dalam gua itu, keluar, ta'al, ta'al ya Imam Mahdi, ta'al, apa sulitnya? Hah? Kesian di dalam, gak ada yang ngurus, gak ada yang ngurus. Kalau dia di luar kan bisa diurusi, dijamin makanannya dan seterusnya. Maka dia menjawab, man kana ala hadza fa huwa nasib. Siapa yang cukup meyakini keimamahan Abu Bakar dan Siddiq sudah cukup, itu dia nasib. Tidak perlu untuk meminta penambahan penjelasan. Oleh karena itu, dibangun di atas keyakinan inilah mereka meyakini bahwa selain dari Syiah, mereka meyakini bahwa Ahlus Sunnah itu nawasib, dan hukum yang diberikan kepada nawasib adalah kafir, musyrik, najis, kekal di dalam neraka. Dibangun di atas keyakinan ini, mereka pun menghalalkan darah-darah Ahlus Sunnah dan membolehkan untuk menumpahkan darah Ahlus Sunnah, menghilangkan nyawa mereka di mana saja, di mana saja, meskipun bukan di Iran, meskipun di negeri yang di sana mayoritas Ahlus Sunnah termasuk Indonesia. Mereka menghalalkan. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hurrul Amid dalam kitabnya Usailu Syiah, Al-Majlisi dalam Biharul Anwar. Sebuah riwayat dari Dawud bin Farqad bahwa dia bertanya kepada Abu Abdullah, maksudnya Ja'far As-Sadiq, Abu Abdullah alaihissalam. Pertanyaannya dia mengatakan, ma taqulu fi qatlin nasib, apa pendapatmu tentang hukum membunuh an-nasib, Ahlus Sunnah, gimana pendapatmu? Kata Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, halalud dam, halal darahnya. Walakinni attaqi alaik, tapi saya mengkhawatirkan kamu. Kalau kamu membunuhnya di negeri yang mereka mayoritas, ya tentu mereka akan bunuh kamu. Halal darahnya, tapi saya mengkhawatirkan dirimu. Fa in qadarta an taqliba alaihi haitan aw tughriqahu fi ma likai la yushhad alaik faf'al. Apabila engkau mampu setelah membunuhnya kamu taruh dia di balik dinding, nyawanya itu mayatnya itu kamu taruh di balik dinding, atau engkau tenggelamkan di air, enggak ngapung, tenggelamkan ke dalam, ikat dengan batu misalnya terus cemplungkan ke dalam sehingga enggak terapung, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menjadi saksi bahwa engkau adalah pembunuhnya, lakukan itu. Makanya hati-hati, jangan jalan sendirian. kalau di situ ada orang-orang Syiah. Hah? Kenapa mereka berkeyakinan dengan keyakinan halal dari ahli sunnah, boleh dibunuh, cuman permasalahannya setelah dia membunuh, nah jangan sampai ketahuan, sembunyikan. Nah, maka hati-hati wahai ahli sunnah, khususnya para dai, para ustadz, dijaga itu ustadznya itu. Ya. Jangan sampai tiba-tiba hilang dulu, kemana ustadznya ini? Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Diperjelas lagi oleh si Khomeini. Khomeini yang dikenal dengan haus darah terhadap darah-darah ahlus sunnah dalam revolusi Iran, bahkan dikenal dengan seorang yang senang melampiaskan syahwatnya, bahkan termasuk yang digandrungi oleh Khomeini senang kepada anak kecil, dan dia menganggap bolehnya hal itu, boleh nikah dengan anak perempuan yang masih kecil, yang belum balig, usia 7-8an tahun, asal menghindari persetubuhan. Itu disebutkan dalam kitabnya dia, kitab fikihnya, yang dihindari persetubuhan, tapi yang lain-lainnya mukaddimahnya boleh semuanya. Dan dia mempraktekkan itu. Mempraktekkan disebutkan dalam kitab Lillahi Tsumma Litarikh oleh Al-Musawi. Orang ini dekat dengan Khomeini dulu sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu perjalanan dia singgah di rumah seorang Syiah, keluarga Syiah. Dia ingin beristirahat, dijamu dengan jamuan. Lalu kemudian di malam hari dia ingin beristirahat. Orang yang pemilik rumah ini itu punya anak perempuan. Ada yang gadis, ada yang anak kecil. Om ini minta izin untuk bermalam dengan anak-anak yang kecil. Wallahu musta'an. Ya. Maka Al-Musawi ketika menyebutkan ini, saya heran kenapa? Kenapa tidak milih yang tua, yang sudah yang balig gitu dari wanita? Dia milih yang kecil. Bermalam. Dalam keadaan Al-Musawi mendengarkan tangisan anak itu. Nah, keesokan harinya sudah terjadi pertemuan. Terjadi dialog, perbincangan antara Al-Musawi dengan Khomeini. Bagaimana pendapatmu? Kata Al-Musawi, engkau imam, bagaimana? Engkau meminta pendapatku? Engkau adalah imam. Maka dia menjelaskan bahwa diperbolehkan. Wallahu musta'an. Apa kata Khomeini ketika mengomentari riwayat ini bahwa Ja'far as-Sadiq mengatakan halal darahnya? Apabila engkau mampu untuk menyembunyikan mayatnya di balik dinding atau engkau tenggelamkan ke dalam air agar tidak ada yang mempersaksikan perbuatanmu, maka lakukan. Kata Khomeini memberi ta'liq komentar terhadap riwayat ini, dia mengatakan, fa in istata'ta an ta'khudha malahu fa khudh wa ba'ath ilaina bil khumus. Apabila engkau bisa melakukan ambil hartanya. Misalnya kamu datang masuk ke rumahnya lalu kamu membunuhnya, kamu sudah sembunyikan mayatnya, ada hartanya, ambil hartanya dan jangan lupa kirimkan kepada kami seperlimanya. Minta bagian si bejat Khomeini. Jadi betul-betul di atas keyakinan. Diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam Raudhatul Kafi dari Imam Ahlul Bait yang mengatakan innan nasa kullahum auladu zina au qala baghaya ma khala syi'atana. Sesungguhnya semua manusia adalah anak-anak zina. Anak-anak pelacur. Kecuali Syiah kami. Nah, kecuali Syiah. Jadi semenjak awal lahirnya kalau orang itu bukan Syiah, itu anak zina statusnya. Dari hasil perzinahan waliyadzubillah. Jadi Ahlus Sunnah dianggap kafir, musyrik, halal darahnya, kekal dalam neraka, najis. Sudah. Hah? Halal darahnya dan halal hartanya. Kalau bisa 1/5 dikirim ke Khomeini. Nah, dan anak zina. Jadi sudah habis Ahlus Sunnah. Enggak punya nilai sama sekali. Di hadapan kaum Syiah Rafidhah. Benar-benar dihinakan, direndahkan. Sehingga dibangun di atas keyakinan-keyakinan inilah mereka melakukan pengrusakan, penghancuran, pembantaian, menghalalkan darah dari kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Minhajus Sunnah, dan ini adalah merupakan kesimpulan beliau setelah mempelajari keyakinan kaum Syiah. Beliau mengatakan warrafidhatu laisa lahum sa'yun illa fi hadmil islam wa naqdi 'urahu wa ifsadi qawa'idih. Kelompok Rafidhah, mereka tidak punya upaya kecuali untuk merobohkan Islam dan untuk membatalkan, untuk meleraikan, yakni untuk melepas tali-tali Islam dan untuk merusak kaedah-kaedah yang ada di dalam Islam ini. Ini kesimpulan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini benar adanya. Sama sekali tidak ada persamaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Ahlus Sunnah yang mendatangkan ketentraman, yang menumbuhkan kemaslahatan ketika mereka ada di sebuah negeri, berbeda dengan Syiah. Ketika mereka ada di sebuah negeri, yang ada adalah penghancuran. Bukan hanya menghancurkan akidah kaum muslimin, akan tetapi menghancurkan kehidupan kaum muslimin. Dan ini terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senang apabila terjadi kehancuran. Oleh karena itu mereka mengagungkan dan memuliakan pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia seorang Majusi. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan sakit keras setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, beliau sempat bertanya kepada Ibn Abbas, siapa yang menikamku? Siapa yang membunuhku ini? Coba teliti, cari berita awal ketika beliau ditikam. Setelah mengetahui bahwa yang menikam beliau bukan seorang muslim, dia seorang majusi, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah yang menjadikan kematianku bukan di tangan seorang muslim. Ini Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dia seorang majusi, budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala, ternyata menyimpan kebencian pada para sahabat. Ketika Umar bin Khattab akan melaksanakan salatul fajr, kesempatan bagi dia untuk masuk kemudian menikam Umar radhiyallahu ta'ala. Setelah dia berhasil menikam Umar, maka para sahabat mengejarnya dan kemudian mengeksekusinya, menangkapnya dan membunuhnya. Orang-orang Syiah meyakini bahwa dia tidak terbunuh, dia berhasil meloloskan diri dan meninggalkan kota Madinah dan pulang ke Iran. Hidup di sana hingga dia mati di sana dan dikuburkan di sana. Oleh karena itu kuburan Abu Lulu Al-Majusi itu di depannya dikasih pintu gerbang yang besar, yang tinggi. Dimuliakan kuburannya, diagungkan. Dianggap sebagai pemberani di dalam agama, Syuja'uddin. Mereka memanggilnya Baba Syuja'uddin. Abu Lu'la Al-Majusi, kafir. Dibanggakan oleh mereka. Ini Syiah. Yang menyebabkan terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, kelompok As-Sabaiyah, Abdullah bin Sabah, yang berhasil mengumpulkan orang-orang yang dengki dan benci kepada Utsman radhiyallahu ta'ala dalam jumlah yang banyak, hingga mereka berhasil datang ke Madinah, melakukan pemberontakan dan berakhir dengan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Siapa yang melakukan ini? Syiah Rafidah. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, di mana kaum Syiah Rafidah punya kekuatan, itulah mereka lakukan. Apa yang terjadi pada tahun 317 Hijriah yang dilakukan oleh kaum Syiah Al-Qaramithah, yang membantai jamaah haji puluhan ribu orang. Yang ini sedang melakukan tawaf, ada yang sedang minum zam-zam, ada yang sedang sholat. Pada musim haji, mereka masuk ke Masjidil Haram, lalu melakukan pembantaian besar-besaran. Kaum muslimin tidak punya persiapan, mereka sedang melakukan ibadah. Jenazah itu ditumpuk-tumpuk sampai meninggi, seperti bukit, saking banyaknya yang terbunuh. Sumur zam-zam ditutupi dengan mayat-mayat kaum muslimin. Pemimpinnya kencing di Ka'bah sambil dia menantang Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, mana burung ababil, mana burung ababil. Lalu mencabut Hajar Aswad dari tempatnya, lalu dibawa ke daerah kekuasaan mereka, Qatif. Lalu di sana mereka membuat Ka'bah sendiri. Buat Ka'bah, taruh Hajar Aswad di situ, lalu menjadikan satu daerah disebut Arafah, satu daerah disebut Mina, satu daerah lagi dijadikan sebagai Muzdalifah. Lalu mereka memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhaji ke Qatif, bukan ke Makkah. Siapa yang berhaji ke Makkah akan dibunuh. Kaum muslimin ketakutan. Selama 21 tahun, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Ka'bah tidak berada di tempatnya. Sampai melemah kekuasaan Qaramithah. Lalu kemudian Hajar Aswad dikembalikan ke Ka'bah. Siapa yang melakukan? Syiah Rafidhah. Siapa yang melakukan penghancuran di negeri-negeri kaum muslimin sekarang ini? Syiah Rafidhah. Apa yang terjadi di negeri Yaman? Perbuatan-perbuatan kekacauan yang sempat dilakukan dalam beberapa peristiwa di Arab Saudi, yang melakukan adalah Syiah Rafidhah. Apa yang terjadi di Irak, yang melakukan adalah Syiah Rafidhah. Sebelum saya menutup majelis ini, ada satu faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Yang beliau tulis pada bulan Syaban, tanggal 9 tahun 1436. Ketika menjelaskan tentang rencana ISIS atau Daesh untuk membagi-bagi negara Arab Saudi menjadi 5 bagian, lalu kemudian mereka memulai untuk mengarahkan perlawanan mereka kepada tentara Arab Saudi. Ya, ini adalah taktik dan upaya dari ISIS untuk menghancurkan Arab Saudi. Lalu kemudian beliau berkata hafizahullah taala, "Wala yustaghrab hadzal ijram min hizbin dhalin yukaffiru ahli at-tauhid was-sunnah." Dan ini bukan suatu hal yang aneh, perbuatan mungkar ini, kejahatan ini dilakukan oleh sebuah kelompok yang sesat yang mengafirkan ahli tauhid dan sunnah. Kama la yustab'ad ay yakuna hadzal hizbu imtidadan li Iran al-Farisiyah allati tukaffiru ahli sunnah wa tas'a bi jiddin ila tadmir ahli sunnah. Dan bukanlah suatu hal yang mustahil bahwa kelompok ISIS ini pada hakikatnya mereka adalah perpanjangan tangan dari Iran. Ternyata ada hubungannya. Khawarij, ISIS dengan Iran, Syiah Rafidah yang mengafirkan Ahlus Sunnah dan berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghancurkan Ahlus Sunnah. Wa tahwil man yabqa min ahliha ila rawafid. Dan usaha mereka untuk merubah siapa yang masih tersisa dari Ahlus Sunnah agar mereka menjadi kelompok Rafidah yang mengafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang menuduh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha dengan tuduhan berzina. Wa yuharrifuna al-Qur'an, mereka merubah-rubah Al-Qur'an Karim. Wa yu'allihuna ahlal baitil bura'a minhum, dan mereka menganggap keluarga Nabi itu sebagai ilah dalam keadaan keluarga Rasulullah berlepas diri dari mereka. Wa min aqaidihimul kufriyah, dan dari keyakinan-keyakinan mereka yang kufur tersebut. Wa min al-adillah ala anna tanzim Daesh imtidadun li Iran annahu lam yuharrik ayya sakinin didda Iran sairan ala nahji ummihi al-qa'idah allati ma ussisat illa li harbi ahli sunnah. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa kelompok ISIS ini adalah perpanjangan tangan dari Iran, di antara buktinya bahwa kelompok ini sama sekali tidak mengutak-atik Iran yang selalu menjadi ancaman mereka adalah Saudi, Arab Saudi, Arab Saudi, Arab Saudi. Kami akan masuk ke Arab Saudi. Kami akan menghancurkan Arab Saudi. Iran tidak ada sama. Padahal Iran dekat dari mereka. Nah, sama sekali tidak ada yang menunjukkan perlawanan mereka pada Iran. Dan ini berjalan di atas manhaj induk mereka yaitu Al-Qaeda, yang memang tidak dibangun kelompok ini kecuali untuk memerangi Ahlus Sunnah. Wa takfirihim, mengkafirkan Ahlus Sunnah. Wa ifsadi syababihim, merusak para pemuda Ahlus Sunnah. Wa lam tuharrik didda Iran, sama sekali tidak ada gerakan mereka untuk melakukan perlawanan kepada Iran. Bal Iran hiya ma'wa hadhihi al-qa'idah wa zu'ama'iha, bahkan Iran adalah tempat perlindungan kelompok Al-Qa'idah dan para pemimpin-pemimpinnya. Fahiya wa hizbus syaitan fi Lubnan, maka Iran bersama dengan hizbus syaitan yang ada di Lebanon, wal Houthiyun fil Yaman, kelompok Houthi yang ada di negeri Yaman, adawatu tadmir biadi Iran. Ini semua adalah afwan, yang dimaksud oleh beliau adalah ISIS, ISIS, Hizbus Syaitan yang ada di Lebanon, kelompok Houthi yang ada di Yaman, ini adalah merupakan alat-alat penghancur yang ada dalam kekuasaan Iran. Sawan al-maddi minha wal ma'nawi, baik dari sisi materi demikian pula dari sisi menghancurkan keyakinan kaum muslimin. Wa hum ashaddu adawatan lil mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah hafizahullah min makayidihim wa baghihim. Maka mereka-mereka ini, ISIS, Hizbus Syaitan, Houthi di negeri Yaman, mereka adalah kelompok yang paling keras permusuhannya terhadap kerajaan Arab Saudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari tipu daya dan kezaliman orang-orang Syiah. Dari sini menunjukkan bahwa pada hakikatnya ISIS, meskipun secara zahir mereka nampak sebagai kelompok khawarij, namun bukanlah satu hal yang mustahil. Ada kaitan, ada hubungan, ada kerjasama antara ISIS dengan Iran, karena tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Ahlus Sunnah. Maka sungguh sangat dusta dan sungguh merupakan fitnah yang besar apa yang dikatakan oleh Abdurrahman Abdul Khalid, tokohnya da'i da'i raja yang dibela oleh mereka, ketika Abdurrahman Abdul Khalid mengatakan bahwa ISIS sama dengan Al-Madkhaliyah, maksudnya orang-orang bersama Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. ISIS sama dengan mereka, Al-Madakhilah. Subhanallah, ini fitnah, ini adalah merupakan kedustaan. Syekh Rabi' bersama para ulama, mereka masih saja terus memberi peringatan dari bahaya ISIS yang menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Maka saya kira apa yang kami terangkan pada pertemuan di siang hari ini cukup bagi kita untuk membuka wawasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada kita sekalian, kepada kaum muslimin, agar mereka memahami dan membedakan antara hak dan yang batil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita al-haq, lalu dimudahkan untuk mengikutinya dan menampakkan di hadapan kami sebuah kebatilan, lalu diberi kemudahan untuk menjauhkan diri darinya. Wallahu taala alam bisawab. Sisa dari waktu yang ada kita manfaatkan untuk tanya jawab. Bagaimana nasihat Ustaz tentang orang menjelekkan penguasa di atas mimbar? Nasihat untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan nasihat itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Apabila sebuah nasihat menimbulkan kerusakan dan kemudaratan, maka nasihat tersebut tidak diperbolehkan. Kita mengetahui ada satu kaidah yang dikenal di kalangan para ulama, irtikabu akhafid dararain, melakukan satu kemudaratan yang lebih ringan untuk menghindari sebuah kemudaratan yang lebih besar. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang tidak bolehnya mengingkari sebuah kemungkaran apabila dikhawatirkan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Dan ini adalah hal yang ma'ruf. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah hadis Al-Arabi ketika ada seorang badu kencing di masjid. Para sahabat ingin mendatanginya, ingin menghardiknya. Namun dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang badu ini melakukan kemungkaran. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya? Khawatir jangan sampai ketika para sahabat mendatanginya, maka akan menjadi besar kemungkarannya. Yang semestinya dia kencing di satu tempat, melihat gerom kumpulan para sahabat mendatanginya, ketakutan, dia lari. Akhirnya kencingnya jadi menyebar kemana-mana, mudaratnya lebih besar. Nah, atau menimbulkan penyakit bagi seorang badu tersebut, atau dikhawatirkan hal-hal yang lainnya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencegah. Kenapa? Mengingkari kemungkaran boleh, tapi kalau menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar, maka itu adalah perkara yang mungkar. Menasihati penguasa di mimbar bukan bagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebabkan karena membicarakan pemerintah di atas mimbar, di atas forum-forum kajian, ya, itu akan menimbulkan kebencian dalam diri-diri orang-orang yang mendengarnya, sehingga mereka tidak lagi simpati kepada penguasanya, tumbuh kebencian pada diri mereka terhadap penguasanya, akhirnya menyebabkan hal-hal yang tidak diharapkan, kemungkaran yang lebih besar. Maka oleh karena itu nasihat untuk mereka yang berbicara terhadap pemerintah di atas-atas mimbar untuk tidak melakukannya. Apabila hendak memberi nasihat, maka beri nasihat secara diam-diam. Wallahu ta'ala a'lam. Salah satu ciri khawarij mereka adalah orang-orang ahli ibadah. Apakah dibenarkan kita tidak semangat dalam ibadah dalam rangka menyelisih orang khawarij? Ini ngawur nih, salah paham. Ya. Mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah tapi tidak punya ilmu. Seperti kaum Nasara. Tidak di atas bimbingan ilmu. Itu masalahnya. Bersungguh-sungguh dalam ibadah tapi dibarengi dengan ilmu, itu adalah hal yang dianjurkan. Ya. Semangat ibadah tapi bersamaan dengannya menuntut ilmu. Jangan ibadah akhirnya tidak bisa memahami Al-Qur'an Sunnah. Nah. Sehingga dia salah paham dalam menafsirkan ayat, memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dialami oleh kaum Khawarij. Semangatnya mereka beribadah dan minimnya ilmu yang ada pada mereka menyebabkan mereka terjatuh dalam kemudaratan yang lebih besar dari maslahat yang dikehendaki. Apakah tidak diperbolehkan menghinakan dan merendahkan ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi karena nanti bisa terkena kebid'ahan atau kemaksiatannya? Apa ada pendapat ini contohnya dari salafus saleh? Merendahkan ahlul bid'ah termasuk di antara manhaj salaf. Ya. Menghinakan ahlul bid'ah. Tidak memberi kesempatan kepada mereka punya kedudukan, punya posisi. Ya, tidak beri kesempatan untuk bertemu dengan kita. Itu adalah kebiasaan para ulama ussalaf. Ada seorang datang kepada Ayyub As-Sakhtiyani dari kalangan ahlul bid'ah, ingin bicara, ingin mendebat, ingin menyampaikan sesuatu kepada Ayyub As-Sakhtiyani. Dia mengatakan, ukallimu ke kalimat, satu kalimat saja yang ingin saya sampaikan padamu. Kata Ayyub, la wala nisfu kalimat, setengah kata tidak, setengah kata pun tidak. Kamu yang pergi atau saya yang pergi? Sebagian mengatakan, idza laqita mubtadi'an fi tariqin faqud tariqan akhar. Jika engkau bertemu dengan seorang ahlul bid'ah di satu jalan, ambil jalan yang lain. Jangan lewat situ. Karena kalau lewat situ, nah, nanti tersenyum, ya. Tersenyum. Setelah itu salam. Salam, mungkin saja sempat berhenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaif halak? Hah? Tinggal di mana? Nah, sudah. Akhirnya dia terbius dengan senyuman ahlul bid'ah. Kalau dia tidak berubah pada saat itu, mungkin dia berubah nantinya. Orang yang saya temui itu baik sekali. Tangannya lembut, masya Allah. Senyumannya, masya Allah, lepas gitu, tidak ada beban. Nah, ini kan mulai sudah. Mulai. Meskipun dia belum berubah ketika itu, tapi efeknya nanti, belakangan. Ya, sekali, dua kali, dan seterusnya. Kenapa para ulama mengatakan saya bertetangga dengan babi dan kera lebih saya sukai daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah? Kalau babi dan kera, paling baunya gak enak, tapi tidak mempengaruhi akidah seorang. Tapi dengan ahlul bid'ah, gak ada bau. Mungkin bau dari sebelah itu harum. Ya. Mungkin mereka mengharumkan ruangan, mengharumkan rumah mereka, sampai ke tetangga, harum baunya. Tapi menyebabkan seorang terlena, hati itu lemah dan syubhat itu sangat mudah menyambar. Orang Khawarij berkata diperbolehkan memberontak pada penguasa jika dapatkan kafiran yang nyata pada diri penguasa dan jika umat Islam memiliki kemampuan. Adalah perkataan Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Bagaimana ucapan orang Khawarij ini? Memakai nama ulama sunnah. Betul? Naam. diperbolehkan melakukan pemberontakan kepada penguasa apabila terdapat bukti-bukti yang jelas yang meyakinkan, yang tidak ada lagi ihtimalat, tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, yang dengannya kemudian seorang penguasa itu dihukumi kafir. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin punya kudrah, punya kemampuan untuk menurunkan penguasa tersebut dari jabatannya dan menggantikan dengan yang muslim. Nah, para ulama mengatakan boleh, diperbolehkan. Nah, namun yang menjadi permasalahannya, apakah kedua hal ini terpenuhi? Nah, penguasa kafir, jelas kafirannya dengan bukti yang jelas. Nah, tinggal perkara yang kedua, punya kemampuan enggak? Kalau tidak punya kemampuan, hasilnya seperti Suriah. Para ulama menasihatkan untuk bersabar, namun yang terjadi adalah pemberontakan. Akhirnya menimbulkan kemudaratan yang tidak kunjung berhenti. Fitnahnya tidak selesai sampai sekarang. Bahkan semakin menjadi-jadi. Wallahu musta'an. Bahkan semakin menjadi-jadi intervensinya sebagai negara masuk ke Suriah. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa tidaklah satu kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa, melainkan dalam pemberontakan tersebut akan menimbulkan sebuah kerusakan yang lebih besar dari kerusakan yang mereka hendak merubahnya, disebabkan karena seorang penguasa yang zalim. Ketika mereka melakukan pemberontakan, maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, dan ada satu hal yang harus menjadi prinsip, bahwa dalam perkara-perkara besar seperti ini tidak boleh memberi kesimpulan sendiri, tidak boleh mengambil sikap sendiri tanpa bimbingan para ulama ul kibar, ya, yang menetapkan bahwa penguasa itu telah sampai kepada tingkatan kafir, keluar dari Islam. Jangan menyikapi sendiri. Kadang-kadang betul dia melakukan kafiran, tapi apakah sudah memungkinkan terpenuhi syarat, tidak ada penjaganya untuk mengatakan dia kafir? Karena konsekuensinya besar, ada akibat-akibat dari takfir tersebut. Maka perlu bimbingan para ulama. Ini masalah besar, disampaikan pada para ulama secara lengkap tentang kondisi seorang penguasa. Demikian. Sampaikan. Nah, kemudian para ulama vonis bahwa itu kafir. Apakah melakukan pemberontakan? Alhamdulillah. Sampaikan pada para ulama. Ya. Dengarkan bimbingan para ulama. Kalau para ulama mengatakan jangan kalian melakukan itu, ad-dima, hati-hati pertumpahan darah, jangan, hindari, tinggalkan, jangan melakukan. Intinya seorang harus kembali kepada para ulama. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'a akabirkum, berkah itu bersama dengan para ulama besar kalian. Bersama dengan para ulama kibar, seorang akan terbimbing dalam setiap permasalahan. Walhamdulillah. Ya, sampai sekarang salafiyun mereka berjalan di atas prinsip ini untuk selalu bersama para ulama dalam setiap fitnah. Walhamdulillah, hingga sekarang Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik pada mereka. Mereka adalah al-muwaffaqun, orang-orang diberi taufik, diberi kebenaran dalam berijtihad, dalam menyampaikan fatwa dalam perkara-perkara fitnah seperti ini. Nah, Bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan penyimpangan dan kesesatan para ahlul bid'ah kepada masyarakat awam yang mereka lebih tua dan para orang tua mengingat kita lebih muda, terkadang tak dianggap. Intinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Dan termasuk di antara hikmah dalam berdakwah adalah menyesuaikan kondisi siapa yang kita dakwahi. Ya. Menyesuaikan kondisi. Berbeda antara ketika kita mendakwahi orang-orang berpendidikan dengan rakyat biasa dari kalangan petani atau yang semisalnya. Berbeda ketika kita mendakwahi anak-anak muda dengan orang tua. Walhasil seseorang berbeda, dia harus mengetahui kondisi yang ada di masyarakatnya. Ya, sehingga dia mendakwahi mereka sesuai dengan apa yang dia ketahui yang bisa diterima oleh mereka dengan cara hikmah. Ya. Tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang keras, tidak dengan perbuatan-perbuatan yang munafirun nas ani dakwah, yang menyebabkan manusia lari dari dakwah ini. Dalam satu desa ada dua masjid yang setiap zuhur dan asar tidak ada jamaah kecuali ikhwan yang azan sendiri, sang ikhwan. Oh, ikhwan ini maksudnya akh mungkin ya. Ikhwan itu kan jamak. Akh, dia azan, dia qomat, dia imam, dia makmum. Gimana maksudnya dia imam, dia makmum? Nah, ini dia sholat sendiri. Mana yang lebih afdal dengan mencari masjid lain yang ada jamaahnya, desa lain? Yang afdal hidupkan masjid tersebut dan usahakan untuk mengajak para jamaah satu dua orang, satu persatu, sabar, tayyib, untuk menghidupkan masjid itu yang ada di desanya, yang ada di kampungnya. Nah, mungkin pada satu dia masih sendiri, mudah-mudahan pada kesempatan yang berikutnya ada satu dua orang kemudian bertambah, ya, mengajak dengan cara yang hikmah, apakah dengan mengundang mereka atau orang per orang, ya, begitu ketemu ajak dia untuk mengerjakan sholat. Mengajak orang sholat itu bagian dari kebaikan. Jangan sampai ini disangka bahwa amalan ini hanya dimiliki oleh jamaah tabligh. Nah, jamaah tabligh yang dikenal mengajak orang sholat hanya itu saja, setelah itu yang ngajak untuk bergabung ke jamaahnya. Namun kita mengajak sholat seorang, setelah itu berusaha, ya, baik dengan cara obrolan, kita ngobrol dengan orang tersebut dengan cara yang hikmah, ya, menjelaskan tentang keutamaan sholatul jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Saya mohon maaf dari pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Semoga di kesempatan dan lain waktu memungkinkan insyaallah taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.